ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَصَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَمَّا بَعْدْ. Pembahasan selanjutnya dari Babul Mansubat, yakni isim-isim yang mansub adalah At-Tamyiz minal Mansubat, yakni Tamyiz, pembahasan Tamyiz adalah di antara isim-isim yang mansub. At-tamyizu huwa ismun mansubun yudhkaru ba'da mubahamin liwajjihahu. Jadi tamyiz adalah isim mansub yudhkaru, yang mana isim tersebut adalah disebutkan ba'da mubahamin, setelah sesuatu yang masih mubaham, yakni belum jelas semuanya. Liwat dihahu, yakni tujuannya bah untuk menjelaskannya. Jadi isim tamyiz di sini bah disebutkan setelah sesuatu yang mubham. Disebutkannya tamyiz ini bah untuk menjelaskan sesuatu yang mubham. Jadi tamyiz adalah isim yang masuk disebutkan untuk menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas, ya. Contoh, mislu istaraitu istrina, saya membeli 20 istrin. Saya membeli 20. Nah, ini kan belum jelas, ya. 20 apa? Nah, masih ada pertanyaan. Kemudian ditambahi kitaban. Maka kitaban di sini adalah mansub sebagai tamyiz, yakni penjelas bagi sesuatu yang masih belum jelas. Ini penjelas sesuatu yang masih mubham, yakni belum jelas. Masih sama. Istara itu istrin, saya membeli 20. Kan masih belum jelas, ya. 20 apa di sini? 20 kambing, 20 kursi, 20 pintu dan lainnya. Nah, ini masih mubham namanya. Yang isim-isim apa? Kalimat seperti ini, Pak, dinamakan kalimat yang mubham. Kenapa? Belum bisa ditentukan 20 apa gitu. Nah, karena itu harus ditambahi tamyiz. 20 kitaban. Kemudian istara itu kilau goroman rujan, aku membeli 1 kilo goroman rujan. Ini 1 kilo apa? Nah 1 kilo berapa? Istara itu kilo goroman rujan. 1 kilo apa di sini? 1 kilo beras. Kemudian al-mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Ada dua, malhud dan malhud. Mumayyiz yakni yang ditamyizi, maksudnya yang dijelaskan ya, yang ditamyiz. Malhud ada mal apa? Malhud yakni dilafadzkan. Mumayyiz dia itu apa? Dilafadzkan, nampak kelihatan. Yang ditamyizi yang dijelaskan. Yang pertama asmaul kail, yakni nama-nama apa? Kail itu berbentuk seperti timbangan kail. Mislu istaraitu litran rujan, kail itu takaran. Asmaul kail yakni takaran. Mislu istaraitu litran rujan, saya membeli 1 liter. 1 liter apa? Rujan. Litran di sini apa? Mumayyiz ya. Dijelaskan ya, nampak malhud. Yakni dilafadzkan, kelihatan. 1 liter rujan. Yakni 1 liter. 1 liter apa? Rujan. Kemudian asmaul wazni, yakni apa isim-isim timbangan, yakni untuk timbang. Mislu contohnya iskaraitu kilograman lahman, saya membeli 1 kilo lahman. 1 kilo di situ, jadi nampak kan? Kilo Satu kilogram Roman itu lahman. 1 kilogram lahman. Jadi 1 kilogram apa? Jajan apa? Daging. Dan asmaul masahah yakni ukuran. Asmaul masahah isim-isim yang menunjukkan bahwa ukuran. Mislu istaraitu mitran kumasan, saya membeli 1 meter kumas. Apa kumas? Kainnya. Saya membeli 1 meter kain. Nah ini mikron, 1 meter disebutkan mikron. Yang dijelaskan itu disebutkan 1 meter apa? 1 meternya apa? Kumasan. Kumasan tak? Tamyiz. Jadi tamyiz itu yang menjelaskan, mumayyiz itu yang dijelaskan. Asmaul adad, kemudian isim-isim adat, yakni bilangan, jumlah. Contohnya pak, istaraitu isrina kitaban, saya membeli 20 kitaban. Disebutkan kitaban. Kitaban tam isrin mumayyiz. Kemudian yang kedua malhud, yakni malhud, yakni tidak terlafadzkan, yang ditamyizi, yang dijelaskan ya. Contohnya ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak dari kamu. Malan harta. mana yang jelas ya? Tidak jelas ya? Tidak dapatkan. Saya lebih banyak dari kamu harta. Ya, mana mumayyiznya yang dijelaskan? Tidak, tidak terdapatkan. Ya, paham ini. Kalau istara itu literan, rujan ini kan jelas. Satu liter, ya. Nah ini satu liternya ini, ya. Malkut namanya. Adapun kalau anak asalum min kamala, saya lebih banyak dari kamu. Harta mana yang dijelaskan? Satu dari sini. Sudah kelihatan ya. Nah ini namanya apa? Tamyiz, mumayyiz, malhud yang tidak kelihatan. Tidak disebutkan. Kemudian hasuna aliyun wajhan. Hasuna aliyun, yakni ali itu bagus wajhan. Yakni wajah, wajahnya. Ali bagus wajah. Hasuna aliyun wajhan. Huwa asgharu minni dzakaran. Dia lebih kecil dari aku. Ya, ini apa? Jasadnya. Nah ini mana yang dijelaskan mumayyiznya? Jadi tidak zahir dia, tidak kelihatan. Jadi malhud. Dan toba Muhammadun nafdan. Toba apa toba? Bagus Muhammad itu apa? Dirinya. Toba Muhammadun nafdan. Diri Muhammad itu bagus. Nafdan tamyiz. Tamyiznya apa? Malhud. Paham sini. Jadi tamyiz apa mumayyiz itu apa? Nanti ada dua, malhud dan malhud. Adapun kalau yang malhud itu yang perlu diingat-ingat ini aja. Jadi asmaul kail, asmaul wazni, asmaul masaha, asmaul adat. Nah, ya antaranya ini. Jadi. Dan malhud itu yang tidak dinampakkan. Malhud tidak terlafazkan. Jadi kalau mengetahuinya mengetahui tamyiz itu cari yang malhud dulu ya, yang dilafazkan. Kalau enggak ada baru beralih ke tamyiz ya malhud. Dan hukmul ma'dud, yakni hukum ma'dud yang di apa? Hukum bilangan, hukum di bilangan yang sebagai tamyiz. Itu ada tiga. Jadi apa? Bilangan 3 sampai 10 ayakuna jam'an majruran. Ini tamyiz yang ada ya. Tamyiz bilangan itu apabila dia jumlah dari 3 sampai 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu apa? Ayakuna jam'an majruran. Harus tamyiznya tersebut adalah berupa isim yang jamak al-majruran. Al-majruran yakni jamak yang ayakuna jam'an majruran. Harus jamak majrur. Mislu salah satu auladin. Salah satu auladin. Salah satu auladin. Auladin tamyiz. Kenapa kok majrur? Karena dia bilangan dari 3 sampai 10. Ya. Paham sini. Jadi apa? Kalau tamyiz yang dari bilangan 3 sampai 10 itu apa? Harus berupa jamak dan majrur. Kam satu rijalin, lima rijalin, jadi laki-laki. Sabatu ayamin, tujuh hari. Sabatu ini tujuh ayamin, jamak dari yaumun ya, ayam itu banyak. Maka hitungan dari 3 sampai 10 ini apa? Ayakun dan sobat masyururan. Tamyiz yang berupa adat apa? Hitungan dari 3 sampai 10 ini ayakun dan sobat masyururan. Kemudian tamyiz yang berupa adat dari hadi asal sampai apa? Tis'in wa tis'a'in apa? 9 apa? Tis'un ya. Tis'un watis, tis'in watis un. Tis'in 99. Tis'in watis un watis a'in 99. Dari hadi atar yakni ke 11 sampai 99 ayakuna mufradan mansuban. Nah ini dia yang berupa mansuban. Ayakuna mufradan harus berupa isim yang mufrad, menunjukkan apa? Satu mansuban dan dia di nasab, iman mansub. Contohnya khamsata asa waladan, 15 orang waladan anak. 15 orang anak waladan. Nah ini mansub sebagai tamyiz. Kenapa kok mansub mufrad? Karena dia bilangan dari 11 sampai 99. Khamsata asar, kalau kita cuma mengatakan khamsata asar kan belum 11 ya. Setelah kena itu tambahi waladan. Waladan kan tamyiz. Khamsata asar ini dinamakan mumayyiz. Dan arba'ata asar rajulan, 14 rajulan, laki-laki. Isruna yauman, 20 hari. Isruna yauman dan yang lain. Ini yang perlu diingat apa? Dari 9 apa? Bilangan 11 sampai 99 itu harus berupa isim mufrad mansub. Ini kalau mufradnya timbangan dari apa, bilangan dari 11 sampai 99. Kemudian yang ketiga, dari 100 sampai 1000. Bilangan 100 sampai 1000 ke atas. Nah ini apa? Ayakuna mufradan majruran, harus ya mufrad majrur, yakni majrur. Tas contoh majrur tas. Contohnya ni aku waladin, 100 walad, 100 anak. Ni aku 100, 100 apa? Waladin. Waladin itu tamyiz apa? Dari adat 100 sampai 1000 majrur, mufrad majrur. Kemudian alfu rajulin, 1000 laki-laki. Salatu mi'atin, 300 yaumi, 300 hari. Paham ini. Jadi kalau posisinya dia misalkan sebagai Lupis itu tetap hasil ya, misalkan yang ini. Kok makul itu? Ya, ya. Dia posisinya mantap, bisa kita nggak? Dalam kalimat, contohnya. Atau ini kan isi mantap ini. Tamis itu tamis, ya. Itu tamisnya ya. Umayyadnya mengikuti kaidah ini ya. Kalau Umayyad yang kita miliki nanti tergantung irob sebelumnya. Nah, tergantung apa yang menuntut dia sebagai apa. Kalau sebagai fa'il maka mampu. Oke, misalnya bilangannya 1000 gitu. Hah? 1000 ja'alku rasulin alku marfu berapa? Pak fa'il. Jadi kalau mumayyiz, mumayyiznya itu apa? Tergantung amil yang menuntut dia. Kalau amilnya sebelumnya menuntut dia fa'il, maka harus boleh fa'il marfu mumayyiz. Kalau menuntut sebagai maf'ul, maka harus buat mansub mumayyiz ya. Adapun kalau tamyiznya, nah ini harus mengikuti kaidah ini. Kalau bilangan 3, nah ini yang adat. Yang adat kalau bilangan 3 sampai 10 harus jamak majrur. Kemudian kalau bilangan 11 sampai 99 harus mufrad mansub. Kalau 100 sampai 1000 itu apa? Mufrad majrur. Ya, ini tamyiznya. Adapun mumayyiz, mumayyiznya apa? Nanti tergantung kedudukan dia dalam ya, kalau amil yang menuntut dia fa'il maka mampu. Kalau yang selain bilangan ini juga yang itu dia ya. Contohnya ini 1 juta. 1 juta itu nanti ikut ya 100 sampai 1000. Nah, apa? Ya. Dan mustasna. Al-mustasna huwa ismu yuzkaru ba'da adatin min adawatil istisna fayuhaliku fil hukmi hukmal mustasna minhu wa huwa ma yuzki ma dzukira qablal adat. Jadi mustasna yakni pengecualian, jadi mustasna itu apa artinya pengecualian. Huwa ismu yuzkaru ba'da adatin. Mustasna di sini apa? Dia isim yuzkaru. Yang mana? Isim tersebut disebutkan ba'da adatil istisna. Setelah huruf-huruf setelah adat yakni huruf min adawatil istisna dari huruf-huruf ke pengecualian. Fayukhaliku fil hukmi. Kemudian apa dia izin tersebut apa menyelisihi dalam hukum hukmal mustasna minhu. Hukumnya siapa? Hukumnya mustasna minhu yang dikecualikan dari darinya. Wa huwa ma dzikira qablal adat. Yakni mustasna minhu ini apa? Dia apa-apa yang disebutkan sebelum adat. Ya, paham? Jadi mustasna ini adalah isim mansub. Jadi enaknya ditambahi aja isim mansub gitu. Tambahi isim mansub. Itu dikaru ba'da adatin min adawatil istisna. Yang mana mustasna di sini apa? Disebutkan setelah huruf dari huruf-huruf istisna, yakni pengecualian. Fa yukhaliqu fil hukmi, maka istisna mustasna di sini apa? Menyelisih hukum mustasna minhu. Menyelisih hukumnya siapa? mustasna minhu, yakni sesuatu yang dikecualikan dari darinya. Ya. Nah. Wa huwa ma dzukira qabla al-arab. Yang mana mustasna minhu tadi apa? Disebutkan sebelum ada. Contohnya yang jelas. Mislu adal musafiruna illa Muhammadan. Telah berdoa musafiruna, orang-orang yang musafir, yakni berpergian, illa Muhammadan. Kecuali Muhammad. Jadi apa? Muhammad di sini apa? Muhammad sebagai mustasna, yakni yang dikecualikan. Mustasna itu dikecualikan. Nah, Muhammadan di sini apa? Dinamakan yukhalifu fil hukmi, ya, menyelisih dalam hukum. Siapa yang diselisihi? Yakni hukmul mustasna minhu. Hukumnya siapa? Mustasna minhu. Siapa yang diselisihi? Muhammad. Musafir, yakni musafir berdoa, dia enggak berdoa, ya. Adam musafiruna illa Muhammadan. Telah berdoa para musafir, orang yang berpergian itu apakah kecuali Muhammad? Ada. Pulang ya. Kembali. Nah, kita makai. Ada. Oh iya, kalau kembali doa itu ini ya. Pakai hamzah ya. Ya. Adal musafiruna illa Muhammadan. Telah kembali para musafir kecuali Muhammad. Nah, Muhammad di sini apa? Meneliti orang yang musafir tadi. Musafir pada pergi dia, pada pulang dia enggak pulang. Kemudian najhal auladu illa aliyan. Para murid, para anak-anak itu semuanya apa? Najaha, yakni berhasil kecuali aliyan. Nah, aliyan ini keluar dari al-aulad, yakni meneliti aulad. Aulad semuanya berhasil, dia kok enggak berhasil. Ya. Ini namanya mustasna, yang dikecualikan dari al-aulad. Huruf istitsna-nya mana? Illa itu. Illa namanya adat min adawatil istisna. Kemudian wa adawatul istisna hiya illa, satu, wa ghairu, dua, wa siwa, tiga, wa khala, empat, wa ada, lima, hasa, wa ha, hasa. Ada lima huruf dari huruf-huruf istisna. Artinya bahasa sama, kecuali artinya. Al-mustasna bi illa. Jadi yang pertama, jadi mustasna itu ada tiga kelompok. Jadi khusus mustasna dengan illa, ya. Ini ada tiga syarat. Mustasna dengan illa ada tiga. Idza kana kalamun tamman mujaban, mujab. Wajib nasbu apabila kalamnya itu apa, berubah tam, yakni sempurna mujabah, wajib nasab, wajib nasab, harus wajib di mantuk. Ini apabila kalamnya, yakni jumlah itu apa, tidak ada nafinya. Tidak karena kalamun tam ini mujab, yakni tidak ada manfi, sempurna dan tidak ada huruf penafian gitu. Nah, ini mujab. Wajib nasbu, wajib di nasab. Contohnya najhat tullabu illa hasanan. Telah berhasil tullab, para pelajar, illa hasanan, kecuali hasan. Di sini apa? Kalimatnya batam ya, sempurna, enggak ada apa, nafi, enggak ada apa penafian. Paham ini? Ini mujaban. Jadi apa? Dia tidak ada penafian. Kemudian raja'a talamid illa waladaini. Telah muraja'ah para murid kecuali dua anak saja. Jadi murid-murid itu para muraja'ah kecuali hanya dua anak. Waladaini man mantub ini wajib. Karena apa? Dalamnya tamanmu mujab, yakni berupa tam, yakni tidak ada huruf nafi. Paham ini? Huruf nafi penafian. Penafian. Nafi enggak tahu nafi. Peniadaan. Hah? Itu itu. Iya, tidak atau lainnya. Kemudian yang kedua, mantian di sini. Idza kana taman mantian, apabila salamnya berupa tam yang manfi. Maksudnya tam, tam itu apa? Disebutkan mustasna minhu, ya. Tam disebutkan mustasna minhu, mujab itu apa? Enggak ada huruf nafinya. Adapun kalau tam manfian itu disebutkan mustasna minhu, kemudian apa? Ada huruf nafi, yakni apa? Penafian. Penafian itu bahasa Indonesia loh. Maka apa? Jaza nasbu wa ijbah. Maka boleh menasabkan dan boleh apa? Mengikuti kalimat sebelumnya. Contohnya, ma najatul labu illa hasanan atau hasanun. Tidaklah berhasil para murid. Nah, ini kan apa? Tidaklah ada penafian. Adapun tadi najatul lab illa hasanan. Nah, itu apa? Enggak ada nafi, enggak ada apa? Penafian. Adapun mana jahatul labu illa hasanan, boleh di sini hasanan. Kenapa ada manfi, ada huruf nafinya. Ma di situ penafian. Tidaklah berhasil para murid kecuali hasan. Atau hasanun, boleh hasanan atau hasanun. Kenapa mengikuti mustasna minhu? Mustasna minhu paham toh? Hah? Paham enggak mustasna minhu? Yang dikecualikan. Ini mustasna minhu. Jadi apa? Najatul lab, telah berhasil para murid. Kecuali apa? Hasanan. Hasanan ini namanya mustasna yang dikecualikan. Adapun mustasna minhu yang dikecualikan darinya apa? Atul lab. Tulab itu apa? Mustasna minhu yang dikecualikan dari mustasna. Mustasna kan di kecualikan. Kalau mustasna minhu yang dikecualikan dari darinya. Jadi apa? Atul lab ya. Yang najatul lab ya, berhasil para murid kecuali Hasan. Hasan dikecualikan, berarti enggak ikut. Nah, atul labu di situ apa? Dinamakan mustasna minhu. Paham sini? Ya, kalau ikut itu ini masuk ikuti masuk gitu. Nah, ijba itu mengikuti. Tapi kalau misalnya dibikin mantus boleh. Boleh. Kalau yang manfi, kalau yang tam yang disebutkan mustasna minhu terus mujab tidak ada huruf nafinya, maka enggak boleh. Harus wajib. Ah. Dan yang ketiga, idza kana naqisan, apabila dia naqisan. Naqis itu apa? Kalimat naqis dia tidak disebutkan apa? Mus Tidak disebutkan mustasna minggunya. Nah, ini nakis. Kalau tam itu disebutkan mustasna minggu, kalau nakis itu tidak disebutkan mustasna minggunya. Siapa? Ala hasabil awamil. Dia mengikuti sesuai amil yang menuntutnya. Contohnya, mana jaha illa hasan. Tidaklah berhasil kecuali Hasan. Siapa yang dikecualikan di sini? Mustasna minhunya. Tidak hasil. Oleh karena apa? Oleh karena itu apa? Dia ini diirob sesuai amil yang menuntut dia. Hasanun sebenarnya apa di sini? Faiz sebagai fa'il marfu sebagai fa'il. Mana jaha illa hasanun, tidaklah berhasil kecuali hasan. Marartu illa birajulin, tidaklah aku melewati kecuali pada hanya seorang laki-laki. Rajulin ini majrur, karena apa? Amilnya menuntut ya majrur. Apa huruf jer di situ mas masrur paham sini. Kemudian yang kedua, al mustasna bi ghairi wasiwa, mustasna dengan ghairi dan dengan menggunakan adat siwa, dengan huruf ghairi dan huruf siwa. Amal mustasna bi ghairi wasiwa fa huwa majrurun daiman ala annahu mudafun ilaihi. Jadi adapun mustasna dengan ghairi dan siwa, maka dia harus majrur daiman, maka dia majrur selamanya. Jadi mustasna dengan ghairi dan siwa dia majrur selamanya. Ala annahu mudafun ilaihi, di atas bahwasanya dia apa? Sebagai mudhofun ilaih yang disandari atasnya. Wa hukmu ghairi wa siwa hukmul ismil waqi' ba'dal ilah. Jadi adapun hukum ghaira, bisa dibaca ghairu, ghairi dan ghaira, itu apa? Sebagaimana hukumnya isim yang jatuh setelah isim apa? Adat ilah. Paham? Nah, ini hukumnya ghairah, ghairi dan siwa. Nah, ini bisa dibaca ghairi, ghairu atau ghairah. Nah, ini tergantung sebagaimana hukum isim yang jatuh setelah illah. Nah, contohnya apa tadi? Illah hasanan. Nah, ini hasanan kenapa? Karena muhtaman mujab ya. Ini mansub. Nanti ghairah, kalau tam mujab, maka dibaca ghairah mansub itu. Paham? Adapun kalau nanti tam mansian, ada mansinya, boleh ghairah dan ghairu, boleh nasab dan mengikuti. Adapun kalau nakis, maka ghairi atau ghairu ghairah sesuai dengan kedudukan amin ya, yang semua menafsirkan dia Allah yang menuntut dia. Paham? Paham belum? Belum. Ini gimana yang pertama disebutkan maka dia majrur. Itu mustasnanya yang dikecualikan. Adapun adat hukum ghairi dan siwa, hukumnya ghairi dan siwa, maksudnya hukum ghairu yang hurufnya itu ghairu dan siwanya itu apa? Sama dengan hukum isim yang jatuh dengan setelah huruf illa. Contohnya biar jelas. Taman mujaban. Rasabatullahu ghairah aliyin. Nah, aliyin di sini apa? Mustasna. Kok masrur? Karena dia memakai huruf istisna yang ghairah, ya. Kemudian ghairah itu mansub. Ya, paham ini. Mansub kenapa? Taman mu mujab. Ini berupa kalamnya itu tam sempurna disebutkan mustasna minhunya dan mu mujab tidak ada nafi. Qasabatullahu ghairu aliyyin. Qasaba barakallahu. Kalau sahabat tulabu lulus insyaallah. Telah lulus para murid kecuali apa? Ah, Ali. Ghairu di sini mansub karena batamanmu mujaban. Kemudian taman mantian, contoh yang tamanti. Disebutkan mustaslam itu kemudian apa? Mantian. Ada huruf nafi. Marasabatullahu ghaira atau ghairu aliyin. Yang dirob di sini apa? Bukan mustasna yang akan tetapi apa? Huruf ada adat istisna. Adat-adat istisnanya. Alat istisna. Ghaira kecuali alim. Kemudian nakisan yang berupa nakis tidak disebutkan mustasaminu. Kemudian ada nafi. Marasaba ghairu aliyin. Tidak alat berhasil, tidak lulus kecuali a ali. Ghairu di sini apa sebagai fa'il dari rasaba, makanya marfu. Mana man apa? Mana jahat jiwa Hasanin tidaklah berhasil kecuali ha Hasan. Jiwa itu apa sebagai fa fa'il. Marfu'un wala maturab ini adapun tanda rofaknya apa dengan apa ait siwa domah domah mufad darah kenapa dia berubah isim apa mak mana jahat siwa muslim. Kemudian yang ketiga al mustasna bi khala wa ada wa hasa. Jadi pengecualian dengan adat khala kemudian ada kemudian ha hasa. Amal mustasna bi khala wa ada wa hasa fa yajudu fihi nasbun wal nasbu wan wal jarru fihi nasbu wal jarru. Adapun mustasna pengecualian dengan khala ada hasa itu apa maka boleh pada padanya itu nasab dan jar majrur. Ah sini boleh memilih ini antum pilih nasab atau jar. Kalau nasab nanti apa kala ini kamu anggap si diil. Kalau jar jadi kamu anggap huruf jar, ya. Paham? Nah, ini. Jadi mustasna dengan khala ada hasa itu apa? Boleh nasab dan jar. Kalau nasab berarti kamu anggap dia sebagai fi'il. Kalau jar berarti kamu anggap dia sebagai huruf jar. Gitu. Contohnya, najhatullahu khala aliyan atau aliyin. Khola aliyan nanti berarti kamu anggap dia khola itu apa sih? Fi'il. Telah berhasil para murid kecuali Ali. amanal qaum ada rajulan atau rajulin min minhum amanah ini telah amanah ya, telah amanah suatu kaum kecuali seorang laki-laki dari mereka, rajulan atau rajulin. Amma idada kholat ma nafiyah ala khala wa ada fayal jamu fihi an nasbu. Adapun ini selanjutnya, apabila masuk pada khala dan ada, itu apa? Ma nafi ma yang menunjukkan atas penafian, maka dia wajib nasab, maka harus tertakyin bahwasanya dia harus nasab man mansub. Paham sini? Contohnya mislu najahatullahu ma khala Muhammadan, tidak apa, telah berhasil para murid apa makhala, kecuali yang tidak berhasil itu Muhammad. Ya paham. Telah selesai mustasna. Gimana terus? Hampir jam 7. Ada yang mau keluar ini. Hah? Ada yang mau keluar ini. Nah. Nah, sampai sini dulu ya. Walaa nak tadi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad kalimatu ma'a al-waqti.